وَإِنَّ Yeah.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Raden Malan Abdullah Fa'ali. Terima kasih.